ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تفضل بجب أنجي قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد تقدم أن الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فليسمع وليبصر وليبطش وليمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذاني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبضي نفسي عبد المؤمن يقرب الموت وأكره مساءته ولا بد له منه فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال أولياء الشيطان كما يفرق الصرافي بين الدرهم الجيد والدرهم الزائف وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان والجبان بلا تشديد وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم وبين مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وتليحة الأسد والحارث دمشقي باباه الرومي dia itu mutanabbi kadzab ya, ngaku-ngaku nabi babah itu tain terus wanahwihim minal kadzabina wa kadzalika yufarriqu baina awliya'illahi almuttaqina wa awliya'ish shaitani ad-dallina nah tain barakallahu fik kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa qad taqaddama al-hadisu as-sahihu alladhi fil Bukhari wa ghairihi telah berlalu mengenai hal ini ya, hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam sahih al-Bukhari dan yang lainnya wa qala fihi dan Nabi SAW bersabda dalam hadis ini la yazalu abdi yataqarrabu ilayya itu jumlah yataqarrabu ilayya khabar dari la yazalu hambaku senantiasa yataqarrabu mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafili dengan amalan-amalan nafilah amalan-amalan yang sunnah hatta uhibbahu hingga aku mencintainya fa idza ahbabtuhu jika aku telah mencintainya kuntu sam'ahu maka aku yang menjadi pendengarannya alladzi yasma'u bih yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu aku menjadi penglihatannya alladhi yubsiru bihi yang dengannya dia melihat. Wa yadahu aku menjadi tangannya allati yabtishu biha ya yang dengannya dia yabtish itu apa? Fa idza batastum jabbarin apa itu? Memukul. Ya. Ini keterangan ini sudah disampaikan ya oleh Syekh Shalal Fauzan di hadis sebelumnya. Tidak, berarti dia memukul kecuali memukul yang memang disyariatkan untuk dipukul. Ya. Dia membunuh orang-orang yang berhak untuk dibunuh. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku menjadi kakinya, ya, yang dengannya dia berjalan. Ya. Wa fabi yasma. Fabi yasma wa fi yubsir. Maka ya. Kemudian ya. Fabi yasma. Fabi yusbir. Denganku dia berjalan, mendengar, denganku dia melihat. Wa fi yabtish, denganku dia apa namanya? Memukul. Wa fi yamshi, denganku dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyana. Seandainya dia meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adani, ya, wala in ista'adani, seandainya dia isti'adah meminta perlindungan kepadaku, la u'idanahu, maka niscaya aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu taradduduni fi qabri nafsi abdul mu'min yakrahul mauta wa akrahu masa'atahu wa la budalahu minhu. Masa'ah atau musa'ah dapatnya? Musa'ah ya. Bukan masa'ah, musa'ah. Baik. Kemudian ya. Kata Allah di sini, "Wa ma taraddadtu, tidaklah aku ragu." Ya, fi syai'in, dalam melakukan sebuah hal, ana fa'iruhu, ya, yang aku melakukannya, taraddudi fi qabdi nafsi abdul mu'min. Ya. Ini penjelasannya juga sudah dijelaskan Syekh Shalih Fauzan. Tidaklah aku ragu melakukan suatu hal seperti keraguan aku mencabut nyawa seorang yang beriman. Ya, yakrahul maut, sebab dia tidak menyukai kematian. Wa ana akrahu musa'atah. Ya. Sementara aku pun tidak ingin menyakitinya. Walabudda minhu, namun kematian itu adalah sebuah keharusan bagi dia. Ya. Hadis ini saling menafsirkan satu sama lain, saling menjelaskan satu sama lain. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan apa? Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan perang terhadapnya. Itu maksudnya. Yang jadi mahalus syahidnya, yang jadi poinnya di sini mana? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini mahalus syahidnya. Yaitu taqarrub kepada Allah dengan amal-amal saleh menyebabkan kecintaan Allah hadir. Sebagaimana maksiat menyebabkan kemurkaan Allah kepada hamba. Maka Allah mencintai, ya, orang-orang yang bertaubat, mencintai orang-orang bertakwa, mencintai orang-orang yang mensucikan diri, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, mencintai orang-orang yang beramal saleh, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan segala macam ketaatan, apakah itu kewajiban, amal-amal wajib, amal-amal sunnah, ya. Ini sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dan sebab datangnya, hadirnya status kewalian bagi hamba. Nah itu. Maka kalau Allah sudah mencintainya, Allah lah yang menjadi sam'ahu alladhi yasma', ya, basarahu alladhi yubsir bihi, wa yadahu alladhi yabtush biha, rijlahu alladhi yamshi biha. Baik. Ya, apa maknanya? Maknanya Rasul jelaskan tuh. Allah Taala berfirman di sini, bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtish wa bi yamshi. Baik, maknanya apa? Maknanya kata Syekh Shalih Fauzan di At-Ta'liqat, annahu la yastamilu hadhil hawas wa hadhil a'dha illa fi ta'atillah. Itu maksudnya. Ya, hamba ini, si wali ini, dia tidaklah mempergunakan anggota-anggota tubuh dia tadi, melainkan, ya, melainkan itu dalam hal ketaatan kepada Allah. Maka dia tidak melihat apa yang Allah murkai, apa yang Allah haramkan, Barakallahu fikum. Itu maknanya. Paham sini ya? Jelas. Ini sudah dijelaskan oleh beliau di At-Ta'liqat wal Bayan ala Kitabil Furqan. Katakan fa idza kana al-abdu min haula'i farraqa baina hali awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Apabila seorang hamba ya min haula, dia termasuk ke dalam cakupan orang-orang yang Allah cintai, yang tadi disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Maka di sini kata Ibnu Taimiyah farraqa baina ahali awliya'ir rahman wa hali awliya'i syaitan. Maka kalau begitu dia pasti dapat mentafrik, membedakan mana yang wali Allah ar-Rahman, mana yang wali setan. Ya. Fai barakallahu fikum. Ya, karena di dunia ini pasti ada dua wali, wali Allah atau wali setan. Ya. Nah, tidak semua orang yang ada di dunia ini dia wali Allah. Tidak semua juga wali setan. Ada yang namanya wali wali Allah, ada yang juga namanya wali setan. Nah, seorang hamba yang seperti ini yang Allah anugerahkan yang demikian tadi dalam hadis, dia dapat mentamyiz, membedakan di antara dua kelompok ini dengan nurul ilmi. Yang dalam ayat yang kemarin Allah sebutkan bahwasanya dia mendapatkan furqan. Ya. Dia mendapatkan furqan. Yang dengan furqan tersebut dia dapat mentamyiz, membedakan mana wali Allah dan mana wali setan. Ya. Dia dapat membedakan dengan furqan tersebut. Taibar kalau bikum. Nah, apa ayatnya? Kemarin? Ya ja'allakum furqana. In tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan furqan. Yang dengan furqan tersebut kalian dapat membedakan mana wali Allah dan mana wali setan. Ya, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan lagi. Kama ya, yufarriqu as-sayrafi baina ad-dirham al-jayyid wad-dar wad-dirham az-zayf. Sebagaimana sayrafi ya, tukang apa namanya? Sayrafi itu tukang apa sih? Tukang uang. Ya. Kalau di money changer itu ada alat deteksinya. Ini uang palsu atau enggak gitu kan. Ya itu. Ya, dia dapat membedakan antara dirham yang jayyid ya, dirham yang baik dan dirham yang buruk. Dia bisa bedain. Ya, dia bisa bedain. Bahkan cukup dia bolak-balik di kuku kemudian dia kabarkan, oh ini nilainya segini. Taibar kalau begitu. Ah ini. Ya, maka cukup acuannya itu sebagaimana Allah tegaskan kalau kita melihat ini wali Allah atau bukan. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kaanu yattaqun. Udah jelas. Ya acuannya ini, kalau dia beriman, bertakwa, oh ini wali Allah. Kalau enggak, bukan wali Allah. Ya. Wa kama yufarriqu man ya'riful khayla wa bainal farasil jayyid wal farasir radi. Atau sebagaimana ya pakar kuda yang bisa membedakan mana kuda yang baik dan mana kuda yang buruk. Wa kama yufariqu bainal furusiyati wa bainas syuja'i wal jaban. Ya, dan juga sebagaimana ya furusiyah ahli firasat yang dapat membedakan ya mana seorang yang syuja', pemberani, mana yang jaban, yang cemen, yang pengecut. Wa kama annahu yajibul farq bainan nabi was-shadiq wa bainal mutanabbi al-kadzdzab. Ya. Sebagaimana ya. Wajib bagi dia untuk membedakan mana nabi yang shadiq. Ya, nabi yang jujur dengan yang ngaku-ngaku nabi yang pendusta besar. Wa yufarriqu baina Muhammad as-shadiq al-amin rasuli rabbil alamin. Dia bisa membedakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang sangat amanah, utusan Rabb seluruh alam, dengan Musa ya, dan Musa dan Masih, Isa dan yang lainnya dengan Musailimah al-Kadzdzab. Dia bisa bedain. Ya. Dengan Musailimah. Ya, kemudian para pengaku lagi nabi yang lainnya. Al-Aswad al-Ansi, ya, Tulaihah Ibnu Khuwailid al-Asadi. Ya. Dia awalnya masuk Islam, kemudian dia murtad. Habis setelah murtad, dia mengaku-ngaku sebagai nabi. Kapan dia ngakunya? Sepeninggal Rasulullah SAW. Beda dengan Musailimah. Kalau Musailimah itu nekat. Rasulullah SAW masih hidup, dia udah ngaku-ngaku nabi. Musailimah bin Sumamah bin Kabir. Ya. Nah ini. Rasul masih hidup, dia udah ngaku-ngaku nabi. Ini gila ini. Ya. Bahkan diikuti oleh banyak orang. Ya, oleh orang-orang Yamamah. Terlebih khusus dari kalangan Bani Hanifah. Nah, ini yang diceritakan oleh Syekh ya, Muhammad bin Abdul Wahhab di Kashfus Syubuhat. Bani Hanifah, mereka sholat, mereka zakat, mereka mengucap dua kalimat syahadat, namun tetap dikafirkan, diperangi. Kenapa? Karena mereka membenarkan Musailimah sebagai nabi. Iya dan billah. Ya. Bahkan enggak cukup ngaku nabi, dia ngaku juga punya karomah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Akhirnya dia dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Wahsy. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi barakallahu fikum. Kemudian wa Tulaihah al-Asadi. Ya. Kalau Al-Aswad al-Ansi itu namanya siapa? Ah, siapa itu namanya? Lupa. Kalau Tulaihah al-Asadi bin Khuwailid al-Asadi. Ya, masuk Islam, kemudian murtad. Kemudian mengaku-ngaku sebagai nabi. Al-Haris ad-Dimashqi. Ini sama. Ngaku-ngaku nabi juga. Pendusta. Kedab. Wa Babah ar-Rumi. Ah, ini Babah nih. Siapa yang namanya Babah ini? Babah ar-Rumi. Ini juga ngaku-ngaku nabi kadzab, ya. Ya, barakallahu fikum. Ibnu Taimiyah banyak menyebutkan tentang Babah ar-Rumi ini di kitab beliau. Ya, semisal Al-Jawab As-Sahih, ya. Bantahan terhadap kaum Nasrani. Ya. Juga di kitab An-Nubuwat. Ya. Babah ar-Rumi ini ya, pokoknya dia ini dulu mantan pentolan gereja. Ya, gereja. Kemudian dia ngaku-ngaku nabi. Ya. Ya, itu dia berasal dari katanya agama Sabi'ah. Nah, ini punya nabi. Nama nabinya Baba. Ya, Baba. Dia pun peramal ya. Suka-suka meramal perkara yang gaib. Ya. Belum start. Ya. Siapa ini? Babah ar-Rumi ini. Dikomentari tidak oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya. Secara umum aja. Ini Babah ar-Rumi, Syekh Shalal Fauzan mengatakan hada la na'rifuhu. Ini kalau Babah ar-Rumi ini kata Syekh Shalal Fauzan, ini kami tidak ketahui. Ya, saya dapat keterangan yang lain dari buku-buku yang lain mengenai Babah ar-Rumi ini. Wa kadzalika yufarriqu baina awliya'illah al-muttaqin wa awliya'isyaitan ad-dhalin. Ya. Demikian pula dia dapat membedakan waliullah yang bertakwa dan waliullah yang ya dan wali setan yang sesat. Dia dapat membedakan. Nah seorang mukmin dapat membedakan hal ini, enggak bingung. Jadi enggak ya enggak kena syubhat. Ya, dia enggak bingung lagi, ini kok begini ya, ini kok begitu ya. Ya. Semisal muncul kemurkaan tokoh kiai doktor profesor ya Ustaz, kiai, dokter, profesor. Kok ngina-ngina jenggot, ngina-ngina ini, ngina-ngina itu. Ah, udah, dia paham udah. Berarti itu bukan waliullah. Wali setan. Enggak perlu bingung lagi. Yang bingung itu orang awam. Ya. Kena syubhat itu orang awam. Paham enggak situ? Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika ada syubhat, beliau bantah. Biar orang awam terselamatkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahu ini batil. Nah, syubhat itu dalam kacamata awam. Ya, enggak usah bingung lagi. Nah. Tapi barakallahu fikum. Ya. Apalagi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, masih bingung. Itu kok ada yang ngaku nabi ya? Nah, itu parah itu. Ya. Kalau tahu mukmin dia benar, dia belajar, dia beriman, dia bertakwa, nah, ada yang ngaku-ngaku nabi, udah langsung dia cap kadzab, kafir. Udah selesai. Nah, selesai perkara. Gampang kan? Mudah ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi berikutnya kita masuk ke pasal berikutnya. Al-Fasl Al-Ashir. Pasal yang ke-10. Haqiqatu dini Rabbil Alamin wa huwa dinur rusul. Hakikat agama Rabb Al-Alamin yaitu agamanya para rasul. Ya. Baik, تفضل dibaca di sini. Semalam yang belum baca siapa? Wah, banyak. Paris belum baca Paris. Hah? Udah kan? Ah, Zaki baca Zaki. Masyaallah. Ahmad bin Abdul Halim bin Ini Ibnu Taimiyah nama beliau Ahmad. Nama bapaknya ulama. Nama kakeknya siapa? Nah, ini tiga orang ini Abdissalam. Abdissalam punya anak namanya Abdul Halim. Abdul Halim punya anak namanya Ahmad. Ahmad itu yang kita kenal Ibnu Taimiyah. Semuanya Ibnu Taimiyah. Semuanya. Nah, Abdissalam nulis kitab Usul Fiqih. Disyarah oleh anaknya Abdul Halim. Dikasih hasiah oleh cucunya Ahmad Ibnu Taimiyah. Semuanya Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Usul Fiqih, nama kitabnya adalah Al-Musawwadah. Nah, itu Al-Musawwadah. Berhubung antum menyebutnya Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. Nah, saya kasih tahu sejarah dikit itu, ya. Itu jarang itu. Ya. Ada kitab tauhid disyarah oleh cucu. Siapa? Dua. Ada dua. Hah? Ada Fathul Majid, satu lagi Taisir Al-Aziz. Nah, itu disyarah oleh cucu. Tapi kalau kakek nulis ditulis ya, seorang menulis ditulis disyarah oleh anaknya, diberi hasiah oleh cucunya, itu hanya Al-Musawwadah. Ya, keluarga ulama itu semua. Terus lanjut Zaki. Wal haqiqatu dini dinu rabbil alamin hiya mattafaqu 'alayha al-anbiya'u wal mursaluna wa an kana li kullin minhum syil'atun wa min hajan. Hah? Wa in. Itu bukan wa inna, wa in. Ya, bukan wa inna, in. In kana likulli minhum syir'atun wa minhajun. Di antum di apa? Minhajan. Ya enggak apa-apa, berarti wa inna. Kalau di ana innya itu apa? Minhajannya itu enggak ada alifnya. Ya, enggak ada alifnya, maka enggak mungkin dibaca minhajan. Kalau syir'ah ya baru. Nah, kalau antum dia ada alifnya, berarti wa inna. Ya, berarti wa in kana likulli minhum syir'atan wa minhajan. Lagi pula enggak cocok ya. Yang cocoknya apa? In kana minhum. Ya, dia khabar dari isim dari Kana itu. Ya, itu yang benar dia isim dari kana, bukan khobar. Kalau khobarnya sudah selesai. Ya, likulli minhum, sudah likullin. Ya, likullin ya tanwin iwat minhum. Ah, terus la yastaslimu, itu beda, enggak maktub. Ya, terus yastas la yastaslimu li ghairihi, faman istaslama li ghairihi kana musyrikan, Allah la yaghfiru an yushraka bihi, faman lam yastaslim lillahi bal istakbara an ibadatihi kana mimman qala qala Allah fihi innal ladina yastakbaruna an ibadatihi innal ladina yastakbirun. Kenapa majzun? Antum hadap nun. Majzum atau mansub? Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Wa dinul Islam? Tadi kan di situ pasal berikutnya al-haqiqatuddin. Haqiqatu al wal haqiqatu. Ya. Hakikat. Haqiqatuddin dini rabbil alamin. Hakikat agama yaitu agama rabbil alamin, agamanya Allah. Hiya mattafaqa 'alaiha al-anbiya'u wal mursalun, yaitu ya adalah agama yang para nabi dan rasul bersepakat ada di atasnya. Ya. Wa in kana likullin minhum syir'atun wa minhajun. Nah. Meskipun tiap mereka, masing-masing dari mereka, ya, wa inna likullin likulli ummatin gitu, atau likulli rasulin minhum syir'atun, mereka memiliki syir'ah. Syir'ah tadi sudah dijelaskan, syir'ah bimanzilati syari'ah, syariat aturan, dan minhaj jalan. Allah Ta'ala mengenai syir'ah hiya syari'ah, syariat. Allah Ta'ala berfirman, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan masing-masing kami berikan kepada setiap umat aturan dan jalan yang terang benderang. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, ya. Jelas ya. Taib, ini hakikat agamanya para rasul dari awal sampai akhir. Itu hakikat Islam, bahwa para nabi, umat-umat mereka semuanya muslimun. Karena Islam itu maknanya al-Islam lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bita wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Inilah agama para rasul semuanya. Semuanya mereka muslimun. Pengikut mereka muslimun. Ya. Maka siapa yang mengikuti nabi di masa mereka, maka dia muslim. Bani Israel mengikuti Musa di masa mereka, muslim. Isa diikuti oleh Bani Israel, maka Bani Israel waktu itu Muslim. Sampai diakhiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallahu fikum. Sampai akhirnya dikhususkan Muslim itu berarti yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Karena risalah beliau itu umum. Kalau ada orang sekarang mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan Muslim, kafir. Ya, dia kafir. Tabarakallahu fikum. Kemudian qala ta'ala summa ja'alna 'ala syari'atin minal amr. Ya. Kemudian kami jadikan engkau wahai Nabi ya, 'ala syari'ah, berada di atas syariat minal amr. Ya. Dari perkara agama ini. Ya. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang enggak tahu. Yang bodoh. Innahum yughnuna 'anka minallahi syai'a. Sungguh mereka tidak dapat menolong engkau dari azab Allah sedikit pun. Wa innadh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Dan sesungguhnya orang-orang zalim itu menjadi wali bagi sebagian yang lain. Ya. Wallahu waliyul muttaqin, dan Allah lah walinya, pelindungnya orang-orang yang bertakwa. Nah, barakallahu fiik. Ya. Karena Allah di sini syahidnya perhatikan, wallahu waliyul muttaqin. Ya, zalimuna ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika wali ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Nah. Ya, itu di ayat itu. Kami ya, apa namanya? Nuwalli ba'dadh-dhalimin. Kami palingkan sebagian orang-orang zalim ba'dhan kepada sebagian yang lain. Ya. Tabarakallahu fikum. Adapun orang-orang mukmin, maka wali mereka adalah Allah. Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian kata beliau di sini, al-minhaj wa tariq. Minhaj itu adalah tariq, jalan. Ya. Minhaj itulah jalan, yaitu syariah, millah. Minhaj adalah tariq. Ya, yang seseorang berada berjalan di atasnya untuk dia beragama. Qala ta'ala wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum. Dan sekiranya mereka istiqamah di atas jalan yang lurus itu, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka, la asqainahum, kami akan curahkan hujan, ya, air hujan kepada mereka, ma'an, air hujan, wadaqan, ya, yang cukup. Ya, linaf, ya. Kenapa demikian? Linaftinahum fi. Karena dengan itu kami menguji mereka. Wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluqhu 'adaban su'ada. Maka siapa yang berpaling dari peringatan Allah, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat berat. Ya, azab yang sangat berat. Tabarakallahu fikum. Lihat syahidnya di situ, wa allaw istaqamu 'ala tariqati. Ya. Dan sekiranya mereka istiqomah di jalan lurus itu, nah itu syahidnya. 'Ala tariq as-sahih as-sahih, yang akan menghantarkan mereka kepada Allah. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wasyari'ah bi manzilati syari'ah lin-nahri. Maka syariat, ya, kalau kedudukannya syir'ah, kedudukannya itu dengan syariat, itu seperti nahar, ya, ada sungai. Wal minhaj wa tariq alladhi yasluku fih. Adapun minhaj diibaratkan orang yang suatu jalan yang ditempuh. Ya. Wa ghayatul maqsud fi hiya haqiqatud din. Nah, tujuan yang ingin ya dicap di ingin digapai dari penulisan ini adalah hakikat agama. Hakikat agama ini. Wa hiya ibadatullah wahda, yaitu peribadatan kepada Allah semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Ya. Wa hiya haqiqatud dinil Islam, itu hakikat agama Islam. Fa inna dinallahil Islam. Maka agar karena agama Allah adalah Islam. Fa inna dinal Islam huwa ayastaslim al-abdu, karena agama Islam itu seseorang berserah diri. Ya. Lillah, kepada Allah Rabbul Alamin, la yastaslim min ghairi, tidak dia tunduk berserah diri kepada selain Allah. Wa man istaslama lillah, siapa yang berserah diri kepada Allah wa li ghairi, namun juga berserah diri kepada selain Allah, kana musyrikan, maka dia musyrik. Wallahu la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa man lam yastaslim lillah, siapa yang belum berserah diri pada Allah, bal istakbara an ibadati, bahkan dia justru menyombongkan diri dari beribadah pada Allah, kana mimman qala Allahu fi, maka berarti dia termasuk di antara orang-orang yang Allah ya firmankan singgung tentang dirinya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Rabb kalian menyatakan berdoalah kalian padaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari dalam berdoa beribadah padaku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Nah. Ya, jelas ya, wadih ya. Maka kemudian kata beliau, ya. Wa dinul Islam huwa dinul awwalin wal akhirin minan nabiyyin wal mursalin. Agama Islam adalah agama orang-orang terdahulu dan orang-orang yang generasi terakhir bahkan. Ya, dari yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dan firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala min, siapa yang mencari agama selain dari Islam tidak diterima agamanya tersebut. Ya, ayat-ayat ini amun, umum. Ya, ayat ini am, ayat ini umum. Fi kulli zamanin wa makan, mencakup segala zaman, waktu dan tempat dimanapun. Ya, barakallahu fiik. Ya, yang maknanya adalah tauhid, pemurnian ibadahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghayra al-islam, ya, alladhi huwa tauhid, siapa yang mencari agama selain Islam, selain mencari agama tauhid, malah berbuat syirik dengan mencari agama lain, tidak diterima agamanya sampai kapanpun. Ya, sampai sini tadi ya. Fa nuhun wa ibrahimu wa Yaqub wal Asbat wa Musa wa Isa wal Hawariyun kulluhum dinuhum ya al-islamu, maka semua nabi-nabi ini semuanya agama mereka adalah Islam. Alladhi huwa ibadatullah, yaitu peribadatan kepada Allah semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Sampai sini cukup ya. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.